Kita lanjutkan insyaallah pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin, dan masih kita membaca di bab bayan kasrati turuqil khair, bab tentang penjelasan akan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah ta'ala As-Sadis Asyara, hadis yang ke-16, An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Musa Al-Ash'ari yang Allah Azza wa Jal telah meridainya. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ayo, afan keliru, hadisnya yang ke-14. Ar-Rabi'a Asyar, hadis yang ke-14. Wa'anhu, dan dari beliau, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, qul as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun lima bainahun idza istunibat tilka ba'ir. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, salat-salat yang lima antara salat-salat yang lima dan dari Jumat ke Jumat berikutnya, salat Jumat ke salat Jumat berikut, Ramadan dari bulan Ramadan ke bulan Ramadan berikutnya, mukaffiratun lima bainahum, itu semuanya sebagai penghapus dosa-dosa di antara keduanya. Idza istunibat tilka ba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Rawahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Fata liman azinallah yakum, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang dihapuskannya dosa-dosa di antara sholat-sholat lima waktu dan juga di antara sholat Jumat dengan sholat Jumat berikutnya. Demikian juga di antara bulan Ramadan dengan bulan Ramadan berikutnya. Tapi di sini dengan syarat. Idza istunibat tilka ba'ir, kalau dijauhi dosa-dosa besar. Kalau dijauhi dosa-dosa besar. Berarti mafhumnya kalau dosa-dosa besar tidak dijauhi, maka dosa-dosa di antara keduanya itu juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadliman hazinallahuakum. Yang dimaksud dengan dosa-dosa yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Yang dimaksud di sini adalah, atau yang diampuni di sini adalah dosa-dosa kecil. Fadliman rahimani wa rahimakumullah. Karena memang dosa itu terbagi menjadi dua. Dosa terbagi menjadi dua. Yang pertama al-kabair, jamaknya kabiratun, dosa-dosa besar. Ya. Kapan dikatakan sebagai dosa besar? Kata al-Allamah Syekh Saleh Fauzan hafizahullah, anna kulla dhanbin khatamahullahu binarin. Dosa besar itu adalah setiap dosa yang Allah Azza wa Jal ancam dengan neraka. Barang siapa yang melakukan begini, neraka tempatnya. Barang siapa yang berbuat begini, neraka tempatnya. Ini dosa besar. Au la'natin, atau pelakunya dilaknat. Ya. Pelakunya dilaknat. Ini dosa besar. Au ghadabin, atau pelakunya dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Au azabin, atau pelakunya diancam dengan azab. Ya. Fahuwa kabiratun. Maka itu dinamakan dosa besar. Pelakunya diancam neraka. Ya. Ma asfala minal ka'baini minal izari fafinnar. Kata Rasulullah SAW, apa-apa yang berada di bawah mata kaki dari neraka, dari kain, kain celana, kain sarung, kain jubah, dan seterusnya, fafinnar. Maka itu letaknya di neraka. Atau istilahnya perbuatan apa? Isbal. Kata Rasulullah SAW, yang di bawah mata kaki, ya, apakah sarung, apakah jubah, apakah celana, fafinnar. Maka itu di neraka. Sehingga perbuatan isbal ini termasuk dosa, dosa besar. Ya. Demikian juga pelakunya dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Itu juga dosa besar. Ya. Seperti apa? Orang-orang yang la'anallahu, ya, man la'ana walidayhi, Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya, mencaci maki kedua orang tuanya, apakah secara langsung, ya, atau dia mencaci orang tua temannya, lalu temannya mencaci orang tuanya dia. Baku gara orang tua. Paling dicela. Ini perbuatan dosa besar. Ya. Melaknat kedua orang tua, atau melaknat orang tua temannya, lalu orang tua temannya lalu temannya melaknat orang tuanya dia. Ya, itu sebagai contoh barakallahu fikum. Ya, terkait dengan dosa dosa besar. Baik. Kemudian ikhwata limana azanallahu yakum. Adapun dosa-dosa kecil, maka yang selain daripada itu. Ya, dosa-dosa kecil, maka yang selain daripada itu. Yang tidak perbuatan yang dilarang, tapi tidak sampai disebutkan ada ancaman neraka. Tidak juga sampai ada laknat. Ya. Tidak juga sampai pada ancaman azab dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Nah, dosa-dosa yang kecil ikhwatal imanah jazakumullah yakum itu akan bisa terhapus dengan sholat berikutnya. Dari sholat Jumat, Jumat berikutnya. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya. Ya. Tapi dengan syarat idza tsunibat tilka bairu, kalau dijauhi dosa-dosa. Kalau dia masih melakukan dosa besar, maka dosa-dosa kecilnya tidak terhapus dengan sholat lima atau dengan sholat Jumat pada sholat Jumat berikutnya atau Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Qala liman hazana Allah yakum. Di sini kita mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Azza wa Jalla kalau seandainya seorang insan menjalankan sholat lima waktu dengan benar. Ya, sholat yang satu dengan sholat berikutnya itu sebagai penghapus dosa. Ya, dosa-dosa kecil. Jumat satu dengan Jumat berikutnya begitu juga. Masya Allah. Jadi kesempatan untuk dihapuskan dosanya itu dalam sehari ada lima kali. Ya, demikian juga dalam sepekan kesempatan lagi satu kali. Ramadan demikian juga. Maka di sini menunjukkan bahwasannya jalan-jalan kebaikan begitu banyak. Ya, jalan-jalan kebaikan begitu banyak. Baik. Dan ikhwatal imanah azinullahi akum, apalagi kalau seorang itu mengiringkan dengan taubat setiap harinya, setiap saatnya. Memperbanyak taubat dan istighfar. Dan semakin besar dihapuskannya dosa-dosa. Ya. Semata-mata meninggalkan dosa besar saja. Semata-mata tidak berbuat dosa besar. Itu sudah menjadi asbab penghapusan dosa-dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, in tajtanibu kaba'ira. Kalau seandainya kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang melakukannya, nukafir ankum sayyi'atikum, kami, kata Allah, kami akan hapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam, ya, tempat masuk yang sangat mulia, al-jannah. Insyaallah. Ya. Ini tentang menjauhi dosa-dosa besar saja. Itu sudah menjadi asbab penghapusan dosa. Subhanallah. Ya. Terus bagaimana kalau seandainya dia dalam keadaan, ya, mengiringkan dengan taubat wal istighfar. Ya, surat An-Nisa ayat yang ke-41. Menjelaskan kepada kita perbuatan menjauhi dosa-dosa besar, ya, tentunya dengan menjalankan kewajiban-kewajiban tadi, karena yang tadi disebutkan itu wajib semuanya, sholat lima waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, itu semuanya wajib. Ternyata itu menjadi asbab dihapuskannya dosa-dosa. Nukafir ankum sayyi'atikum, kami akan bersihkan, kami akan hapuskan dari kalian dosa-dosa dan kesalahan kalian. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan kalian ke dalam surga yang penuh dengan kemuliaan. Masya Allah, ya, sehingga di sini ada hasungan buat kita semuanya, motivasi buat kita semuanya untuk kita bersemangat menjalankan sholat 5 waktu berjamaah, menjalankan sholatul Jum'ah dengan disempurnakan, menjalankan puasa Ramadan, dan juga menjauhi dosa-dosa besar, yang mana itu semuanya merupakan asbab penghapusan daripada dosa seorang hamba. Ya, terus bagaimana kalau diiringkan dengan taubat? Tentu lebih. Barakallahu. Kita lanjut hadis yang berikutnya, al-khamisa asyar. Hadis yang ke-15. Wa anhu, dan dari beliau juga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bersabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya. Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian satu perkara yang dengan perkara ini yamhullahu al-khataya, Allah Azza wa Jal menghapuskan dengan perkara tersebut al-khataya, dosa-dosa. Wa yarfa'u bihi darajati, dan Allah Azza wa Jal mengangkat dengan sebab perkara tersebut derajat-derajat. Ya, masyaallah. Di sini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajari kita dalam bentuk pertanyaan. Ya. Dalam bentuk pertanyaan yang dengannya para sahabat yang lagi belajar itu menjadi tersentak, menjadi bangkitkan perhatiannya. Ya. Ditanya, ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian satu amalan yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan menghapuskan dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat. Dua utamaan sekali. Dosanya dihapus, derajat surganya diangkat. Ya, berarti ini ada nilai pahala. Ada nilai pahala yang tinggi, diangkat derajatnya di dunia. Baik. Ini ditawarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau ditawari seperti ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentu sangat bersemangat. Ya, qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat mengatakan, tentu wahai Rasulullah. Hal ini menunjukkan bahwasanya para sahabat adalah orang-orang yang paling bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Para sahabat adalah orang-orang yang paling bersemangat dalam menjalankan ketaatan. Kalau urusannya adalah urusan surga, maka mereka orang yang paling pertama. Para sahabat adalah orang yang paling terdepan dalam bersemangat meraih surga. Ya. Sehingga mereka pun mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin ditunjukkan perkara itu. Apa sih perkara yang akan bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dan menjadi sebab diangkatkannya derajat? Qal, jawab Nabi SAW, isbaghul wudhu'i 'ala al-makari. Ya, yang pertama isbaghul wudhu, yaitu menyempurnakan wudhu 'ala al-makari, walaupun kondisinya itu tidak disukai. Walaupun kondisinya lagi dingin misalkan. Ya. Tapi dia tetap menyempurnakan wudhunya. Misalkan ada seorang ketika lagi bangun di saat apa? Masih ngantuk sekali, masih dingin dirasa. Ya. Jam 3:30, jam 2:30. Dia bangun dini hari. Sehingga di saat itu kondisi lagi sedang dingin-dinginnya. Apalagi ketika musim dingin. Maka di saat itu ngambil air wudhu itu perkara yang sangat berat. Kita masih bersyukur kalau di Indonesia airnya itu nggak sedingin es. Di sebagian negeri-negeri Islam, apalagi kalau di Eropa di saat musim dingin, kalau mau berwudhu, masya Allah, ya kerannya itu harus ditoki dulu. Kenapa? Beku. Di mulut keran itu ada lapisan esnya. Toki dulu dengan batu, tak tak tak, jatuh lapisan es baru bisa ngalir airnya. Masya Allah, itu pakai berwudhu. Ya, nah, yang seperti ini, itu wudhu yang makarih, wudhu yang lagi tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Tapi tak kalah tuntutan iman, keyakinan iman di dalam hati, dia meyakini tentang keutamaan sholat tahajud. Dia meyakini keutamaan berdoa di sepertiga malam terakhir. Dia meyakini keutamaan sholat witir, qiyamul lail. Ya, itu sholat yang paling afdol setelah sholat lima waktu. Sholat witir, sholat tahajud itu adalah sholat yang paling utama setelah sholat lima waktu. Demikian juga di saat itu adalah saat Allah turun ke langit dunia. Sehingga dia harus memperbanyak doa kepada Allah. Ya, dia ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang penuh barokah. Ya. Nah, di saat itu pula Allah Azza wa Jalla menjadikan sebab wudunya dia itu sebagai apa? Penghapus dosa-dosa sekaligus mengangkat derajatnya. Penghapus dosa-dosa, ya. Sekaligus juga mengangkat derajatnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, maqasratul khutha ilal masajid. Memperbanyak langkah-langkah menuju ke masjid-masjid. Ya. Yaitu ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah. Tatkala masjidnya jauh, ya, dia berjalan dari rumahnya, setelah itu dia memperbanyak langkahnya. Maka di antara keutamaan orang-orang yang berjalan ke masjid adalah ya lam yakhthu khutwatan illa rufi'a biha daraja wa khutta anhu biha khathiyah. Kata Rasulullah SAW, tidaklah satu kali dia melangkah. Ya, langkahnya ada berapa? Hah? Langkah kanan, langkah kiri. Jumlahnya tergantung jarak. Kata Rasulullah SAW, lam yakhthu biha khutwah. Lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia melangkah satu kali langkah. Illa ya, rufi'a lahu biha darajah. Kecuali Allah akan angkat dengan sebab itu satu derajat. Wa khutwa anhu biha khathiyah. Dan Allah akan hapus darinya satu dosa. Ya, satu langkah. Satu langkah langsung dua keutamaan sekaligus. Ya. Semakin jauh masjidnya, semakin banyak dihapuskan dosanya, semakin banyak derajatnya. Ya, semakin banyak langkahnya, diperkecil langkahnya. Langkahnya diperkecil. Maka itu akan menjadi asbab diangkat derajatnya semakin tinggi, dihapus dosanya semakin banyak. Ya, masya Allah, ini diantara kemurahan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, baru berangkatnya saja pahalanya sudah luar biasa. Terus gimana dengan sholatnya? Ya, kalau sudah di masjid, tentunya lebih besar lagi keutamaan sholat, ya, berjamaah itu sendiri. Kemudian yang ketiga, wantidharu sholati ba'da sholati. Yang ketiga adalah menunggunya sholat, menunggunya dia terhadap sholat sesudah dia melakukan sholat. Ya, kenapa dia menunggu sholat? Karena dia rindu dan senang dengan sholat. Ya, dalam hati itu punya rasa cinta, punya rasa rindu dengan sholat. Ya, setiap kali selesai sholat, dia masih berharap-harap menunggu sholat berikut. Ya, hatinya senantiasa rindu dan terikat dengan sholat. Sehingga dia menunggu. Habis sholat maghrib kita tunggu, sesaat lagi kita akan menunggu sholat isya. Ya, demikian. Ya, dari waktu sholat menunggu waktu sholat berikutnya dan dia suka dengan sholat tersebut. Karena sholat di sisi seorang mukmin itu sebagai penyejuk jiwa. Ya, sebagai surga dunia. Yang barang siapa sudah merasakan surga dunia, pasti dia akan merasakan surga yang asli di alam akhirat. Ya, surga dunia salah satunya adalah ketika seorang dalam keadaan bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla itu merasakan kelezatan batin yang luar biasa. Itulah hakikat daripada surga dunia. Ketika dia bermunajat, dia berdoa, dia merasakan kedamaian, dia merasakan ketentraman yang luar biasa sampai dia ya merasakan kalau seandainya ini adalah kenikmatan surga, maka sungguh. Kalau seandainya kenikmatan surga seperti ini, ya, maka ini adalah satu kenikmatan yang begitu besar. Ya, surganya dunia ketika seorang bisa merasakan kelezatan batin di saat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dirasakan oleh seorang insan ketika dia betul-betul menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, ikhwat aliman azamullahiakum, kita dianjurkan untuk memperbanyak ya, introspeksi diri kita, memperbaiki sholat-sholat kita, membenahi sholat-sholat kita, agar sholatnya betul-betul menjadi sholat yang menjadi penyejuk jiwa. Waju'ilat qurratu 'aini fi sholat, kata Rasulullah SAW, dan dijadikan penyejuk ya, hati saya itu di dalam ibadah sholat. Ya, sehingga orang kalau udah habis sholat, dia ingin lo sholat lagi, nunggu lagi sholat apa lagi. Hatinya senantiasa terikat dengan sholat. Nah, orang-orang yang semacam tadi, ya, orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan sholat, maka kondisi dia dihapus derajat, apa diangkat derajatnya dan akan dihapus dosanya. Fadzalikumur riba, kata Rasulullah SAW, maka itulah yang namanya riba. Ya. Ribat itu asalnya, kalau kita sering mendengarkan istilah ribat itu adalah apa? Al-iqamah ala jihadil adu bil harb, ya, adalah seorang yang dia dalam keadaan apa? Menjalankan jihad memerangi musuh-musuh Allah di dalam berperang. Kemudian dia berjaga di perbatasan. Ya, dia berjaga-jaga di perbatasan. Khawatir ada musuh mau masuk, khawatir ada musuh mau menyerang. Sehingga ada yang ribat di batas-batas masuknya daerah wilayah kaum muslimin. Ya. Wartibatul khayli wa idaduha. Atau mengikat kuda-kuda perang dan juga mempersiapkan kuda-kuda perang. Ini namanya ribat. Ya, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, hadza min a'zamil a'mal. Itu adalah sebesar-besar amalan. Baik. Fadzal man a'zanallahu yakum. Dalam keadaan apa? Ini yang dikatakan ribat, keutamaannya yang begitu besar. Ya, ribatu yaumin wa lailatin khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam satu riwayat Rasulullah SAW menyatakan ribat berjaga-jaga di perbatasan sehari semalam itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berjaga-jaga di perbatasan di medan jihad, ya, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Masya Allah, ya. Kemudian apa? Ternyata amalan-amalan tadi yang tadi sudah disebutkan tiga jenis amalan, ya, amalan yang pertama adalah isbaghul wudu indal makari, menyempurnakan wudu ketika di saat-saat dibenci, ya, walaupun dingin tapi dia berusaha menyempurnakan basuhannya lebih daripada batasan yang wajib, harusnya sampai siku tapi dia lebihkan, disempurnakan, harusnya sampai mata kaki diangkat lagi basuhannya, ya. Harusnya satu-satu kali dalam membasuh anggota wudhu udah cukup. Tapi dia lakukan tiga-tiga kali dengan sempurna. Ya. Harusnya dia cukup, dia bisa istinsyak biasa aja. nyedot air ya, istinsya, nyedot air di hidung. Tapi ketika dia ingin menyempurnakan, dia sedot air yang sedemikian kuatnya sampai sakit di ujung pangkal hidungnya. Disempurnakan hidungnya, walaupun dingin. Ya, kenapa? Karena dia menginginkan kesempurnaan itu. Ya, mengamalkan itu. Barang siapa melakukan penyempurnaan wudhunya di saat-saat sulit. Yang kedua, barang siapa memperbanyak langkah-langkah menuju masjid. Barang siapa memperbanyak langkah kaki menuju masjid. Yang ketiga, barang siapa yang menunggu sholat. Ya, setelah dia melakukan sholat, dia menunggu sholat berikutnya karena rindu dengan sholat tersebut. Fadhalikumur ribatu. Yang demikian itu, ya, keutamaannya seperti riba yang tadi sudah kita sebutkan. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdullah, "Ainnal muwaddabah 'ala taharati sholati wal ibadati kal jihad fi sabilillah." Yaitu tatkala seorang itu dalam keadaan terus membiasakan untuk bersuci, berwudu, membiasakan sholat berjamaah di masjid, membiasakan ibadah-ibadah, maka itu keutamaannya seperti jihad fi sabilillah atau seperti berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diantara salah satu penafsirannya. Keutamaannya begitu besar. Maka hadis ini dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab bayan kasratu turuqil khair. Bayan penjelasan tentang betapa banyaknya jalan-jalan kebaikan karena memang amalan yang tadi disebutkan amalan yang hari-hari kaum muslimin lakukan. Amalan yang hari-hari kaum muslimin kerjakan. Insyaallah kita juga mengerjakan. Ya. Akan tetapi pahalanya begitu besar. Pahalanya begitu banyaknya. Pahalanya begitu luar biasa. Ya, sehingga hadis ini menjelaskan kepada kita jalan-jalan meraih keutamaan, jalan-jalan meraih kebaikan itu begitu banyak, ya, bisa dijalani oleh setiap-tiap insan, ya, di setiap saat atau di setiap harinya. Ya, masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini juga sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Biarlah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin وعلى آله أصحابه أجمعين.